Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini wa ashadu an la ilaha illallah sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, ma jaa'a fil istisqa fil anwa. Apa yang datang seputar istisqa, meminta hujan, fil anwa, dengan sebab tempat-tempat. Peredaran anwa ini seperti al-falak, ini karena sebab perbintangan, karena sebab bulan dan lain sebagainya. Bab ini dimasukkan ke dalam kitab Tauhid karena menisbahkan kenikmatan kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkannya. Al-matar ja'at min indillahi subhanahu wa ta'ala. Hujan itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nuzulul matar bi amrillahi ta'ala. Turunnya hujan juga karena sebab perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hubungannya dengan tempat-tempat perbintangan atau bulan atau yang selainnya. Maka barang siapa ya yang menganggap bahwasannya perpindahan bulan, perpindahan bintang ini sebagai sebab turunnya hujan, maka dia telah berbuat syirik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, wa qawlullahi ta'ala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian mengganti terhadap rezeki kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala, annakum tukadzibun, bahwasanya kalian mendustakannya. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kalian, kalian dustakan. Wa an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Malik al-Asy'ari, seorang sahabat, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuna hunna. Ada empat kebiasaan yang terjadi di tengah umatku dari perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Jadi masih ada sampai sekarang. Ya. Hal ini kenapa terjadi? Nah, karena memang mayoritas kaum muslimin itu jahil dengan agama. Ini faktor utama tersesatnya suatu kaum. Ya. Seorang muslim semakin dia paham dengan agamanya, semakin mampu untuk berjalan di atas hidayah yang mulia. Ya, semakin mengerti dia cara untuk membuat sesuatu, maka akan semakin paham bagaimana mempersingkat, ya, penciptaannya. Demikian pula seorang muslim yang dia semakin paham agamanya, maka akan semakin mudah di dalam meniti dan istiqomah di dalamnya. Jadi ilmu itu sumber dari segala sesuatu. Ya, sumber dari segala sesuatu itu ilmu. Semakin berilmu kita akan semakin mengetahui hakikat kehidupan ini. Nah, apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah akan semakin berkualitas. Ya, maka kita sampaikan sering bahwasannya mendidik jiwa, mendidik keluarga, mendidik anak-anak itu dengan realita, realitas, bukan sekedar dengan fasilitas-fasilitas. Kalau kita biasakan anak kita, keluarga kita didik dengan fasilitas, maka mereka akan lemah. Ya, mereka akan lemah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mandiri. Beda kalau kita didik mereka dengan realitas, ilmu, kenyataan, sehingga mereka akan kuat, ya, dan akan kokoh di dalam pendiriannya. Taib. Jadi bukan dengan fasilitas. Nah, fasilitas sebagai penguat, bukan sebagai bentuk pendidikan kita kepada mereka. Ya, sehingga anak ini akan mampu untuk, ya, berpikir dengan baik, bekerja dengan baik, bertanggung jawab dengan baik. Ya, berbeda kalau seseorang itu senantiasa dididik dengan fasilitas, mau ini fasilitas, mau itu fasilitas, sehingga otaknya tidak berjalan, ya, badannya tidak bekerja. Nah, kata beliau, empat perkara tadi yang terus menerus ada di tengah-tengah umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya mereka yang bodoh dengan agama. Adapun mereka yang fahim dengan din, maka akan tertiadakan perkara ini. Apa yang pertama? Al-fakhru bil ahsab, bangga dengan hasab. Ini keturunan bangsawan. Apa yang semakna dengan itu? Bangga-bangga dengan apa namanya, keturunan-keturunan. Saya dari keturunan Ningrat, saya dari keturunan raja, dan sebagainya. Berbangga dengan itu dan merasa kecil hati kalau seandainya dia itu dari keturunan yang rendahan. Ya, masih adakah sekarang? Masih. Nah, taib, apalagi hal ini ya sangat terasa kehidupan di negeri Arab. Ya, sangat terasa. Kabilah yang dianggap sebagai kabilah yang besar akan merasa bangga. Naam, dan mereka yang kabilahnya dianggap sebagai kabilah yang kecil, kabilah yang lemah, mereka akan merasa ya kecil hati. Wa ta'nu fil ansab, mencela nasab. Ya. Ya, mencela nasab. Mencela ya keturunan. Kalau ahsab tadi kedudukan, ya kalau ansab keturunan. Dari keturunan-keturunan yang baik atau dari keturunan-keturunan yang hina. Wal istisqa'u bin nujum, istisqa' meminta datangnya hujan, ya, menganggap turunnya hujan dengan sebab nujum, yaitu bintang-bintang. Wan niyahah, ratapan-ratapan jahiliyah. Naam, tangisan-tangisan jahiliyah. Niyahah ini sering kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika kita mendapati mereka salah satu dari anggota keluarganya meninggal, maka mereka akan menangis, akan meratap dengan ratapan-ratapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pula diridhoi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan mereka menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyalahkan takdir. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak adil dengan diambilnya jiwa naam tersebut, sehingga mereka meratapi kematian, ya, tidak ridho dengan takdir, bahkan cenderung mencela, ya, al-khaliq Allah Subhanahu wa taala. Ini niyahah. Adapun tangisan yang sifatnya adalah tangisan rahmah, maka ini tidak masuk pada babun niyahah, pada pintu-pintu niyahah. Ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya, menjenguk cucunya, kemudian dipangkulah cucunya sementara nafasnya sudah tersengal-sengal sedang sakaratul maut. Fafadat ainahu, maka Nabi pun menangis. Maka sebagian sahabat mengingkari tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kenapa beliau meneteskan air mata? Bukankah kita dilarang untuk niyahah? Maka Rasul jelaskan, innama hadhihi rahmah. Ya, ini adalah kasih sayang, bukan niyahah. Ya, wajar seseorang ketika hendak ditinggal pergi menangis, itu wajar. Apalagi ditinggal pergi selama-lamanya. Ya, bukan karena niyahah, bukan karena tidak ridha dengan takdir. Innama hadhihi rahmah, ini adalah kasih sayang. Ya, tangisan tidak ridha dengan tangisan kasih sayang itu beda. Taib dan tidak masuk kepada pintu-pintu niyaha. Bahkan Rasul mengatakan, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sungguhnya Allah itu menyayangi dari hamba-hamba yang punya sifat penyayang. Niyaha beda dengan rahmah, bukan ya penyayang. Adapun niyaha ini tangisan perbuatan tidak ridho, seperti menyobek baju, menampar pipi, ya gulung-gulung di tanah, nangis meraung-raung. Ya, ini kita dapati kan. Sewaktu hidupnya saja enggak pernah diurusi, giliran mati sok-sok kaya, dia itu orang yang paling sedih ditinggal. Ya, subhanallah. Wa qala, kemudian beliau melanjutkan, an-naihah, orang yang berbuat niyahah ini, idza lam tatub qabla mautiha, seandainya dia tidak bertaubat sebelum ajal menjemputnya, tuqamu yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat, wa alaiha sirbalun min qatiran, akan diberikan celana dari qatiran, ya besi yang panas, wa dir'un min jarabin, ya dan baju dari jarab, ini penyakit kulit. Rawahu Muslim. Ini ancaman bagi yang berbuat naihah. Ya, karena apa? Itu termasuk ujian. Walana bluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan kekurangan, dengan rasa lapar, dengan ketakutan, wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat, dan kekurangan dari harta, demikian pula apa kekurangan jiwa. Maksudnya apa di sini? Ditinggal pergi salah satu anggota keluarga. Baik, silakan menangis, tetapi bukan tangisan ratapan. Ya, bukan tangisan tidak ridha dengan takdir, tetapi tangisan rahmah. Mudah-mudahan dia yang mendahului kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bukan malah kita tangisi. Yang mana tangisan keluarga tadi justru malah akan memperparah azab yang akan diterima oleh mayit. Karena sebagian riwayat mengatakan mayit itu akan diazab karena sebab tangisan keluarganya. Maka di sini kenapa para wanita dilarang untuk ikut ya mengantarkan ziarah kubur, karena apa? Mereka itu orang yang paling tidak kuat ya dengan musibah. Ini kaum wanita. Ya, sehingga kaum wanita lebih condong jangan boleh ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Ya. Itu bukan sebagai bentuk apa namanya bela sungkawa, justru malah apa membuat ya keadaan tambah menyedihkan. Ini karena mereka tidak kuat untuk menahan perkara-perkara ini. Ya, kita wasiatkan kepada mereka, tidak usah ikut ke kuburan, doakan di rumah, doakan mereka. Taib. Dan nanti akan ada khilaf dari para ulama, bolehkah wanita itu ziarah kubur? Ya, kalau seandainya memang mereka paham dengan adab-adab, etika-etika yang akan naam dia datangi dari tempat ini, maka sebagian mereka mengatakan jaiz, boleh. Tapi kalau tidak, lebih baik ya tidak dilakukan. Karena Nabi SAW melaknat para peziarah dari kalangan wanita. Ini ziarah kubur. Walahu ma'an Zaid Ibni Khalid radhiyallahu ta'ala anhu qala sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lail. Dari Zaid Ibni Khalid berkata, kami pernah salat bersama Rasul salat subuh di Hudaybiyah, di bawah langit pada waktu malam hari. Falamma sarafa aqbala 'alan nas, ketika beliau selesai menunaikan salat, beliau menghadap kepada jamaah para sahabatnya. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, hal tadruna madza qala rabbukum, kalian tahu apa yang disampaikan, apa yang diwahyukan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini jawaban bagi siapa yang ditanya tentang perkara agama atau perkara dunia dan dia tidak tahu, ya dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi masih hidup. Adapun ketika beliau sudah meninggal, maka mencukupkan dengan ucapan Allahu a'lam. Baik. Qala, maka Rasul mengatakan, qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi namanya, hadis qudsi. Ya, firman Allah tetapi dengan lewat lisan Rasul. Asbaha min ibadi, dari hamba-hambaku mereka di waktu pagi berubah. Mu'minun bi, sebagian mereka ada yang mukmin, percaya, yakin dengan aku. Wa kafir, sebagian mereka ada yang kafir. Fa amma man qala, adapun orang yang berkata, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kami diberikan hujan dengan keutamaan dan rahmat Allah. Fadzalika mu'minun bi, kafirun bil kaukab, maka orang itu telah mukmin terhadap aku dan kafir dengan bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun dari mereka yang mengatakan kami diberikan hujan karena sebab bulan ini, karena sebab bintang itu, maka dia kafir terhadapku dan mukmin terhadap bintang-bintang tadi. Walahu ma min hadits Ibnu Abbasin ma'nahu wa fihi qala ba'dhum laqad sadaqa naw'u kadza wa kadza fa anzalallahu hadhihi al-ayah fala uqsimu bimawaqi'in nujum ila qawlihi tukadzibun. Dan masih dari keduanya, dari hadis Ibnu Abbas yang maknanya wa fihi, di dalam hadis tadi qala ba'dhum, sebagian mereka berkata laqad sadaqa naw'u kadza wa kadza, sungguh telah benar ya pada saat seperti ini, pada bulan seperti ini biasanya akan turun hujan dan telah benar adanya. Ya, jadi menisbahkan turunnya hujan dengan bulan, dengan bintang, dan mereka mengatakan benar kan? Kalau seperti ini keadaannya, hari-hari demikian pasti turun hujan. Ya, sehingga mengingkari apa namanya? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat, "Fala uqsimu," maka aku tidaklah bersumpah. Bima waqi'in nujum, dengan tempat-tempat bintang, perbintangan. Sampai kepada ucapan tukadzibu, tetapi kalian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Ya, ini apa diantaranya? Yaitu nisbatun nikmah ila ghairi fa'ilihi, menisbahkan sebuah kenikmatan kepada yang tidak memberi. Ini termasuk daripada sebagian kesyirikan. Juga diantara daripada bentuk-bentuk ini nanti akan disampaikan pula lau seandainya. Ya, ini kalau seandainya tidak ada saya enggak tahu jadi apa. Seakan-akan sesuatu tadi apa? Sebabnya karena kita. Kalau bukan karena kamu enggak tahu jadi apa tadi. Ya, ini juga penisbahan kenikmatan yang asalnya dari Allah tetapi apa? Disenisbahkan kepada selain Allah. Ini harus ditinggalkan. Terkadang kita masih latah karena memang dasarnya kita belum tahu. Ya. Dan sudah terlanjur latah. Maka oleh karena itu berusaha untuk kita hindari lafad-lafad seperti ini. Taib, seandainya kalau tidak kebetulan, maka ganti dengan qadarullah. Ya, ini adalah takdir Allah. Atau naam, kalimat-kalimat yang sifatnya adalah penisbahan nikmat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lau ini termasuk pintu-pintu setan. Ya. Lau, ucapan lau, seandainya kalau bukan karena kebetulan saja, ya, ini adalah pintu-pintu masuk setan untuk menghancurkan akidah seorang muslim. Ini kan seringnya kita dengar ya, nam dari nam kaum muslimin, ketika di sesuatu kemudian kita yang menolong latah, aduh kalau seandainya gak ada kamu tadi gak tahu saya jadi apa. Ya, atau kita sendiri kalau kamu gak ada saya, duh gak tahu jadi apa kamu ini. Ya, seakan-akan apa penisbahan nikmat kepada dirinya atau penisbahan nikmat kepada orang lain. Ya, sementara itu merupakan ya perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, takdir Allah Subhanahu wa taala kepada apa hambanya. Ini juga apa ditinggalkan. Kemudian kata beliau Syekh Fauzan Hafizahullah memberikan syarah hadis ini. Bukan Syekh Fauzan, Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di, lamma kana min at-tauhid. Di mana termasuk daripada tauhid, termasuk daripada ketauhidan seorang hamba itu apa? Al-i'tiraf, menyatakan menyatakan dan mengakui lillahi, hanyalah milik Allah, bitafarrudihi, dengan keesaannya, bin ni'ami wadaf'in naqam, dengan kenikmatan dan tercegahnya berbagai macam musibah-musibah. Itu merupakan hanya Allah semata yang melakukan. I'tiraf dalam hati kita, benar-benar kita yakini. Ya. Adapun seseorang yang di samping kita yang menolong kita tadi, wasilah. Ya, itu sekedar wasilah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita dengan sebab orang tadi. Jadi bukan orang tadi hakikatnya yang menolong kita. Baik, bukan orang tadi hakikatnya yang menolong kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Allah menolong kita dengan sebab lantaran-lantaran ya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Demikian pula Allah mencegah berbagai macam ya musibah-musibah dengan perkara yang Allah kehendaki. Bisa dengan kita, bisa dengan yang lain, bisa dengan cara yang lain. Tapi yang penting bagi kita seorang muslim, bagaimana benar-benar mengakui dengan na'am haq bahwasanya Allah lah yang berbuat semuanya itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan kepada kita wasiat, ya. Seandainya terjadi kepada dirimu sesuatu, ya, la takul, jangan kau katakan lau ani fa'altu kadza wa kadza, kalau seandainya aku tadi berbuat seperti ini atau seperti itu, tidak akan seperti ini, tidak akan seperti itu. Saya kalau enggak berangkat enggak akan seperti ini. Kalau kamu enggak ikut enggak akan seperti ini. Ya, kalau saya enggak berangkat enggak akan terjadi seperti ini. Jangan kau katakan. Tetapi apa? Kun qaddarullahu wa ma syaa fa'al. Katakanlah, ini merupakan takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan. Jadi kalau terjadi sesuatu, maka inilah yang kita ucapkan. Jangan kemudian menyalah-nyalahkan, menyalahkan diri, menyalahkan orang. Tetapi tetap nanti kita evaluasi dari mana ini kok bisa terjadi sebab-sebabnya, yang kelak di kemudian hari kita bisa menghindarinya. Kalau sudah terjadi, ya itu, kita harus percaya itu takdir. Nah, kata beliau, wa idhafatuha ilaihi qawlan wa i'tirafan biha ala ta'atihi kana qaulul qa'il mutirna bi naw'i kadza wa kadza yunafi hadzal maqsud ashaddul munafa li idhafatil matri ila naw'. Dan menisbahkan kenikmatan kepada Allah qaulan wa i'tirafan, ucapan, baik dengan ucapan atau dalam hati, ya. Naam. Jangan kemudian kita khilah. Ini kan cuma mulut. Dalam hatiku itu sudah untuk Allah. Ya, enggak bisa. Ya, enggak bisa, karena mulut itu apa? Mulut itu adalah wasilahnya hati. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu apa yang ada dalam hati kita. Ya, kalau hati kita bagus, keluarnya bagus. Kalau hati kita jelek, keluarnya pun jelek. Ya, saat-saat hati kita marah, ya, apa yang keluar dari mulut kita? Caci, maki, cemooh, celaan, ejekan. Ketika hati kita ini bahagia, tentram, apa yang keluar? Ucapan-ucapan yang enak, ucapan-ucapan yang enak didengar, ucapan-ucapan yang manis. Nah, itulah yang keluar dari hati kita. Lah kalau engkau mengatakan tauhid, engkau ini mengatakan tauhid tetapi ucapan-ucapan kesyirikan, lah terus bagaimana? Ya sementara apa? Lisan ini adalah mighrafah, adalah gayungnya hati. Ya, maka dikatakan al-qalbu wi'aun wal lisanu mighrafatuha. Hatimu itu adalah bejana-bejana, wadah-wadah, dan lisanmu itu adalah gayung yang kau ambil darinya. Taib. Jadi selain kita mengungkapkan dari hati kita bahwasanya semua nikmat datangnya dari Allah, juga tunjukkan dengan ucapan. Taib. Biha, dengan nikmat tadi, ala ta'atihi, sebagai bentuk ketaatan. Jadi Allah SWT tidak hanya diibadahi dalam hati, diibadahi juga dengan perbuatan, demikian pula diibadahi dengan ucapan-ucapan. Karena qaulul qa'il, nyatalah ucapan orang yang mengatakan mutirna binaw'i kada wa kada, kami diturunkan hujan karena sebab ini bulan Desember, ini bulan September, atau ini bulan Februari. Ya, karena sebab bintangnya sekian, karena sebab bulannya seperti ini. Yunafi hadzal maqsud, meniadakan maksud seperti ini. Maksud daripada apa? I'tiraf, yang mengakui hanyalah Allah lah yang memberikan nikmat, baik dari sisi ucapan atau apa? Dalam hati. Ini meniadakan. kalau engkau mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena engkau kufur nikmat, menyandarkan nikmat kepada yang tidak berbuat. Asyaddul munafah, ini benar-benar penafian yang sangat besar. Li idhafatil matari ila nau, kenapa? Karena menyandarkan turunnya hujan karena sebab tadi, ya, bulan-bulan tadi, karena sebab apa? Bintang-bintang tadi. Wal wajibu idhafatul matari wa ghairiha wa ghairihi wa ghairuhu ila ni'am ilallahi minan ni'am ilallahi fa innahu alladhi tafaddala biha ala ibadihi. Maka yang wajib bagi kita adalah menyandarkan turunnya hujan dan juga yang lainnya dari kenikmatan-kenikmatan hanya kepada Allah. Baik, tidak kepada selain Allah. Kenapa? Karena dialah yang memberikan keutamaan-keutamaan ini dengan nikmat-nikmat tadi kepada hamba-hambanya. Baik. Jadi tidaklah apa yang kita beri, apa yang kita terima ini merupakan kenikmatan dari Allah. Kita pun ketika melihat suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, kita syukuri, bukan kita hasati. Ya, kita syukuri, walhamdulillah, itu adalah haknya. Ya, adapun saya belum diberikan oleh Allah SWT hak ini. Sehingga kalau ya, kita melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang supaya kita terhindar dari sifat hasad, maka ya, renungilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Sesungguhnya itu merupakan keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Taib, tidak hanya kenikmatan dunia, karena yang ya biasanya bikin seseorang itu timbul hasad adalah kenikmatan dunia. Ya. Demikian juga kenikmatan agama. Karena nikmat dunia itu bukan ukuran. Taib, nikmat dunia itu bukan ukuran, tetapi kita banyak terfitnah dengan kenikmatan ini. Ya, kita timbul rasa hasad ketika melihat seorang mendapatkan nikmat dunia, padahal itu belum tentu nikmat. Bisa jadi itu istidraj. Ya, dia tidak pernah ya sholat, dia naam ketinggalan jamaah, dia tidak pernah melakukan sunnah-sunnah, tetapi kok diberikan nikmat. Jangan-jangan itu istidraj. Apa itu istidraj? Adab yang ditunda. Ya, jadi seseorang yang diberikan tampaknya nikmat dalam kemaksiatannya. Jadi kita harus berhati-hati. Saya ini tiap hari maksiat kok malah diberikan nikmat. Ya, harus hati-hati. Jangan-jangan ini adalah sesuatu yang apa? Allah Subhanahu wa taala pakai untuk semakin menyesatkan kita. Nah, sehingga ketika nanti dia sudah di atas puncak kekufuran, Allah akan ambil nyawanya dan nanti kelak dia akan jadi orang-orang yang merugi di hari kiamat. Maka kita lihat, kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan berupa harta benda dunia itu kelihatan. Lihatlah diri kita, sedang apa kita ini? Apakah kita sedang taat atau kita sedang maksiat? Ya, karena istidraj ini kata para ulama adalah kenikmatan dari dunia ini yang tampaknya nikmat yang diberikan kepada seseorang ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kok Allah malah berikan kepada mereka supaya mereka semakin menjadi-jadi dengan kemaksiatannya? Ya, supaya mereka bertambah apa namanya kufur kepada Allah, supaya lalai sekalian. Sudah ini ambil semuanya. Ya, supaya mereka tambah lalai kepada Allah. Nah, ini yang perlu kita ya perhatikan. Tapi kalau kita diberikan kenikmatan oleh Allah dalam keadaan kita taat, ya, fa dzalika kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa nikmatun malin saleh fi rajulin saleh. Maka senikmat-nikmat harta yang saleh itu jika dipegang oleh tangannya orang-orang yang soleh. Nah, jadi jangan merasa hasad ya dengan seseorang yang di atas kemaksiatannya dia mendapatkan harta. Nah, dan tentunya semuanya itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada diri kita atau yang lain. Summal anwa laisat al asbab linuzulil matar biwajhin minal wujuh. Kemudian kata lu ketahuilah, anwa, tempat peredaran bulan, bintang dan sebagainya, itu bukan sebab dari sebab-sebab turunnya hujan dari manapun sisinya, bukan sebab sama sekali. Ya, bukan sebab. Wa innama sabab inayatul maula wa rahmatuhu wa hajatul ibadi wa su'alihim min rabbihim bilisanil hali wa lisanil maqal. Sebabnya turun hujan itu karena pemeliharaan, penjagaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya. Demikian pula apa? Karena sebab hamba-hambanya butuh. Karena yang butuh hujan itu enggak hanya manusia. Jadi ketika ada seseorang yang bermaksiat kok masih diberikan hujan, barangkali Allah memberikan hujan bukan kepada dia, tetapi memberikan hujan kepada hewan-hewan yang lainnya. Di sana ada hewan-hewan yang hidup, ada makhluk hidup yang lainnya. Barangkali Allah turunkan hujan untuk mereka, bukan untuk kita. Sehingga terkadang hujan ini untuk sebagian dari makhluk Allah adalah sebagai rahmat, sebagian yang lainnya sebagai azab, banjir. Ya, azab bagi manusia, tapi rahmat bagi para ya hewan yang lainnya, kodok ya, kemudian katak, ikan dan sebagainya, rahmat, alhamdulillah senang mereka. Ya, jadi jangan disangka kalau ada banjir itu merupakan azab. Ya, azab binisbahi na'am ba'din nas aw li ba'dil makhluk. Ya, dinisbahkan kepada sebagian makhluk tapi adalah nikmat pada sebagian yang lainnya. Na'am. Jadi kita harus adil, jangan apa-apa diukur dengan manusia, jangan apa-apa diukur dengan diri kita. Kalau diri kita untung, nikmat. Kalau diri kita buntung, ini merupakan azab, sementara yang lain adalah dalam kenikmatan. Enggak. Ya, kita harus adil menimbang, menilai. Taib. Ini adalah taib. Sebab daripada sebab dari apa nikmat Allah, ini yang berupa hujan. Ini Allah langsung yang memberikan. Demikian pula rahmatnya dan dengan sebab kebutuhan hamba-hambanya dan juga dengan sebab karena mungkin sebagiannya meminta, ya meminta hujan, baik dengan lisanul hal, ini mungkin dari para petani, lisanul halnya mereka meminta hujan ketika kemarau, ya dengan mungkin keluhan mereka seandainya hujan ini datang tanaman akan bagus, ya. Ketika mereka pergi ke sawah kemudian kering, lisanul halnya mereka berdoa kepada Allah. Walisanul maqal, demikian juga lisannya ada dalam ya dalam mulutnya ini berucap, ya Allah tolong turunkan hujan. Fayanzilu alaihimul ghaiz bihikmatihi wa rahmatihi bil waqtil munasib lihajatihim wa daruratihim. Kemudian Allah turunkan kepada mereka hujan dengan sebab hikmah Allah, dengan sebab rahmat Allah pada waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan juga keperluan-keperluan mereka. Jadi bukan karena sesuatu, bukan karena ramalan-ramalan, bukan, tapi karena apa? Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang sesuatu nikmat ini terkadang untuk kita musibah, tetapi untuk yang lainnya nikmat. Demikian juga selebihnya, untuk yang lain ini musibah tapi untuk kita apa? Nikmat. Ya, baru kemarin misalkan terjadi tanah longsor ya di Karangkobar misalkan, ini adalah musibah bagi mereka pada dohir, tapi nikmat untuk kita. Kita yang melihat musibah itu bisa itibar mengambil pelajaran. Kalau seandainya di sini longsor, ya apa yang kita persiapkan? Tiba-tiba tanah di sini langsung anjlok ke dalam, habis semuanya di sini, ya ini sebagai itibar, kenikmatan untuk kita, untuk apa, evaluasi diri kita. Ya, untuk kemudian muhasabah, tambah lagi muqarabah, muhasabah menghitung-hitung kembali. Ya, muqarabah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya itu merupakan hikmah dari Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi merupakan itu adalah hikmah dan sebagai iktibar diambil pelajarannya. Cuman kadang-kadang kita saja enggak tahu. Ya, kadang-kadang kita saja enggak kepikiran, enggak bisa mengambil pelajaran. Ya cuma sekedar rame-rame pengin ngobrol-ngobrol saja, hangat-hangat saja. Ya tapi enggak bisa mengambil pelajaran. Kemudian yang berikutnya, ya. Jatuhnya pesawat, hancurnya pesawat, ini semuanya rahasia Allah. Bingung manusia. Ya. Ada awan yang tidak bergerak, tidak apa bisa menghancurkan pesawat. Ya, ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, semakin kita benar-benar memperhatikan keadaan diri kita. Jadi kematian itu datangnya kapanpun, dimanapun, saat apapun terjadi. Ya, naik pesawat, ya sudah enak ternyata juga apa jatuh dari langit. Ini semuanya ibroh. Dan tentunya sebagian adalah musibah, atau sebagian lainlah kenikmatan. Maksudnya apa? Untuk bisa mengambil, ya, ya mengevaluasi dan juga meneliti kembali dan juga melihat, ya. Kedepan bagaimana, apa yang akan mereka persiapkan daripada langkah-langkah yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Fala yatimu tauhidul abdi hatta ya'tarifa bi ni'matillah adh-dhahirah wal batinah 'alaihi wa 'ala jami'il khalqi wa yudhifuha ilaihi wa yasta'inu biha 'ala ibadatihi wa dzakarahu wa dzikruhu wa syukruhu. Maka tidak akan sempurna tauhid seorang hamba sampai dia mau mengakui dengan benar dalam hatinya terhadap nikmat Allah yang tampak ataupun yang tidak tampak. Naam. dan juga atas seluruh hamba-hambanya untuk menyandarkan kenikmatan tadi hanya kepada Allah, dan juga minta pertolongan, minta kenikmatan itu kepada Allah, jangan kepada hamba-hambanya. Hal ini untuk apa? Supaya bisa membantu ibadahnya kepada Allah, bisa membantu dirinya untuk mengingat Allah, juga bisa membantu dirinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa hadha al-mawdhi' min muhaqqiqat at-tauhid. Ya, pembahasan ini termasuk daripada muhaqqiqat, realita, realisasi, praktek daripada praktek tauhidnya seorang hamba. Ya, jadi kalau kita sudah menjadi seorang yang muwahhid dengan banyak belajar, banyak memahami, maka akan tumbuh ucapan-ucapan, akan tumbuh keyakinan-keyakinan sesuai dengan apa yang dicintai, demikian pula apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin berhati-hati dalam berkata, semakin berhati-hati dalam berucap. Ya, semakin berhati-hati dan banyak mengkaji daripada enam ilmu-ilmu Islam. Ya, karena orang itu kalau sudah bertauhid akan terrealisasikan dalam kehidupannya. Taib akan membawanya ke dalam perbuatan-perbuatan yang mulia. Maka disebutkan dalam sebuah ayat, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna aw fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, sesungguhnya hamba-hamba Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi aw fil ardi, yaitu orang-orang yang mereka berjalan di muka bumi ini haunan. Ya, dalam keadaan tenang, dalam keadaan mereka yakin, dalam keadaan mereka berwibawa. Wa idza khatabahumul jahilun, ketika ada orang-orang yang bodoh ya membicarakan mereka, ada orang-orang bodoh yang mengejek mereka, maka mereka hanya mengatakan qaulu salama, mereka mengatakan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, menahan emosi, menahan amarah, ya menahan syahwat. Emosi, semua orang punya emosi, tapi bagaimana mereka bisa menahan? Baik. Ini termasuk daripada muhakkikat, bentuk daripada perrealisasian tauhid. Jadi jangan sekali-kali kita menyandarkan kenikmatan kepada sesuatu daripada makhluk yang mereka tidak berhak untuk menerimanya. Wabihi ya'rifu kamilul iman, dan dengan hal ini pula akan diketahui sempurnanya iman seseorang. Wa naqisihi, dan juga kurangnya. Kalau terkadang kita masih latah, kita masih nyemplos mungkin, ya kita perlu menabelkan iman kita. Kita perlu menanamkan kembali pengetahuan kita dengan agama. Ya. Baik. Sehingga kita tidak terjatuh baik amdan, khata'an atau yang lainnya. Ya, sehingga kalau kita sudah paham dengan din, kita tidak mudah terjatuh dalam kesalahan-kesalahan, baik secara sengaja ataupun tidak disengaja. Yang sengaja kita akan bisa terhindar, adapun yang tidak sengaja, kalaupun tidak terhindar, maka yang tidak sengaja tadi tidak akan ada hukuman apa-apa. Yang namanya tidak sengaja. Baik. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan kau azab kami, jangan kau ikob kami dengan sebab apa yang kami tidak na'am bersengaja atau apa yang kami lupa padanya. Allah mengatakan na'am, iya. Allah tidak akan mengadab kita ketika kita lupa, demikian juga ketika kita salah. Wallahu ta'ala alam suhab. Itu diantara bab yang kita ambil pada pertemuan malam hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Masih ada beberapa bab dalam kitab Tauhid ini, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dan kita bisa memahami, itu yang penting. Dan tentunya tidak lupa kita mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nakfi ila hadha al-qadar. Subhanallahi wa bihamdih, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian ini pemberitahuan aja, mungkin sebentar lagi sebagaimana kita ketahui ya akan datang suatu hari yang mereka anggap sebagai Idul Hub, hari raya cinta. Valentine, jadi ya yang punya makalah-makalah, punya buku-buku, sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Baik, dalam kesempatan ini kita jelaskan karena masih sudah ma'ruf masalah Valentine ini sudah ma'ruf di kalangan kita. Tinggal kita nasihatkan untuk diri kita dan juga keluarga kita tentang hari Valentine, ya, hari yang haram, hari yang berasal dari para paganisme, ini para penyembah berhala, para penyembah patung. Taib, ini hari raya yang diharamkan kita untuk mengikutinya. Kalau seandainya dibandingkan kebiasaan orang gila dengan kebiasaan orang kafir, ya, dalam Islam itu lebih baik kebiasaan orang gila daripada kebiasaan orang kafir. Ya, maka kita harus lebih menjaga diri daripada kebiasaan orang kafir. Kalau kita meniru orang gila saja adalah suatu aib, suatu celah, suatu kejelekan, apalagi kalau kita meniru kebiasaan orang kafir. Dan orang kafir lebih jelek dari orang gila. Baik, orang kafir lebih buruk daripada kebiasaannya orang gila. Kalau orang gila hanya dunia, tapi kalau orang kafir, ya, dunia akhirat. Nah, oleh karena itu berhati-hati kalau ada makalah-makalah, buku-buku, buletin-buletin sebarkan ketika hari Jumat atau apa, supaya kaum muslimin semuanya paham tentang masalah ya hari Valentine ini. Wallahu ta'ala alam sawab. Ada pertanyaan silakan. Ada ya, seperti salam untuk ahlul kubur, assalamualaikum ya ahlul diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikum. Ada padapnya banyak. Kita ke kuburan itu bukan untuk cari berkah, kita ke kuburan bukan untuk apa nama cari wangsit, tetapi kita ke kuburan untuk mengingat mati. Jadi kalau kita sudah hancur-hancuran apa untuk dunia, pergi ke kuburan. Ini loh tempat kembalinya. Biar supaya hati ini lunak kembali. Kadang kita ini kalau sudah apa bicara masalah bisnis, teman-temannya semuanya ya ahli dunia, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen punya ini, pengen punya itu, sudah hilang itu akhirat. Apa segera ke kuburan, kemudian pandang kuburan. Ini loh tempat kembali kita. Jadi itu di antara adab-adab yang penting ya untuk kita perhatikan di kuburan. Jadi kuburan itu mengingat akhirat. Jadi bukan untuk minta dunia. Orang ke kuburan bukannya untuk mengingat akhirat, tapi kalau orang zaman sekarang itu apa? Untuk mencari dunia. Baik. Kemudian di antara adab-adabnya adalah kita tidak melangkahi kuburan, tidak duduk di atas kuburan. Ya, kemudian kita lepas alas kaki ketika menginjak tanah kuburan, dan jangan sampai berbicara dengan bicara-bicara yang apa namanya sifatnya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bicara yang baik. Jangan menggunjing si mayit. Mayit jangan diungkit-ungkit kembali kesalahannya. Dia sudah berlalu dari kesalahannya. Mendoakan mereka. Tidak membaca kuburan di masjid, tapi berdoa. Ya, tidak membaca Quran, tapi berdoa. Masjid bukan untuk baca kuburan. Masjid apa? Kuburan bukan untuk baca Quran. Baca Quran itu di masjid, di rumah. Jangan kalau di kuburan baca Qurannya. Ya rajin kalau di rumah belas. Nah, kamu baca Quran itu apa? Untuk di apa namanya? Untuk dikirimkan pahalanya. Lah, memang sudah cukup sendirinya pahala, kok enggak butuh pahala kok dikirim-kirimkan. Ya. Mending ya, uang sakunya dia pakai untuk beli sesuatu makanan, kemudian disedekahkan, kemudian pahalanya kirimkan. Coba kalau gitu mau apa enggak? Susah kadang, masa maneman 1 juta kok dikasihkan sama kuburan. Nah, sekarang kok ya jelas apa enggak kalau baca Quran itu sampai pahalanya. Ya, kalau memang benar-benar pengin kirim pahala, seperti caranya. Ya, sedekah untuk mayit. Ya, kita apa beli apa misalkan, kemudian kita niatkan pahala untuk mayit. Ya, itu benar-benar kita korban. Kalau sekedar dia datang kuburan baca Quran, ya kalau bacaan diterima, kalau enggak ya, apa yang mau diberikan? Jadi kalau kita ingin benar-benar bukti kalau kita cinta pada sang mayit, enggak usah pakai baca Quran di kuburan, tapi apa? Kita bekerja, kumpulkan duitnya, kemudian kita sedekahkan, yang pahalanya kita berikan kepada siapa? Kepada mayit. Baik dengan untuk bangun kuburan, untuk sedekah fakir miskin, untuk amal jariah. Nah, seperti itu caranya. Itu baru orang yang benar-benar membuktikan cintanya kepada si mayit. Dan ini insya Allah yang sampai kepada mereka. Wallahu ta'ala alam sallam. Makmum mendapati imam membaca surat yang panjang, apa yang akan dilakukan oleh makmum? Ya, yang pertama dilakukan oleh makmum adalah membaca Al-Fatihah. Ini ala qaul bahwasanya Al-Fatihah tidak gugur ketika bacaannya bacaan jahriyah yang dikeraskan. Karena di sini ada dua madhab ya. Silakan kalau pribadi ngambil tetap bagi makmum untuk baca Al-Fatihah. Yang mau mengambil sudah tidak wajib gugur baca Al-Fatihah bagi makmum yang imamnya dikeraskan bacaannya, dia juga punya ulama yang mengatakan di antara Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, ketika si imam membaca surat yang panjang, renungi. Ya, kalau enggak tahu diam. Ya, dihayati. Ya, kalau enggak tahu diam dan dihayati. Gitu. Jangan malah kemudian apa melamun. Jangan. Enggak ada yang dibebankan untuknya untuk baca sesuatu, enggak ada. Diam saja diam. Faida kuri al-Quran fastami ulahu ansitulalakum turhamun. Ketika dibacakan Quran, maka diamkan, apa diamlah, dengarkan, dan kalian dirahmati oleh Allah. Ini semua tidak hanya pada solat ya, ini umum ayat ini. Ayat ini umum. Jadi bahkan kalau misalkan kita sedang nyetir mobil baca Quran, jangan ditinggal ngobrol. Kalau pengen ngobrol dimatikan murotalnya, kemudian ngobrol dulu, kemudian apa namanya, kalau misalkan pengen dengarkan, ya setel kemudian diam. Atau sesekali nggak apa-apa, tapi kalau sampai terpanjang lebar maka di sini kena ayat, ya, kena larangan ayat tadi. Jadi ayat ini tidak hanya dalam sholat kata para ulama, tetapi juga di luar sholat. Tapi kalau yang nyetel orang lain, misalkan dari masjid disetel keras-keras, yaitu bukan kita, mereka yang kena, ya. Yang kena mereka, karena kita nggak niat untuk apa namanya menghidupkan tadi. Kalau misalkan hal itu juga dibebankan kepada kita, betapa beratnya kita, ya, betapa beratnya kita hal itu. Baik, dan itu juga nggak ada syariatnya. Hari Jumat menyetel Al-Quran dengan keras-keras itu mengganggu. Allah alam, semoga ada apa syariat yang memberikan, menuntunkan kita membaca apa dalam sholat bersama imam jika dia dipanjangkan, enggak ada. Intinya kita diam. Ketika orang sholat takut dengan bilangan sholatnya, dia dibiarkan untuk melakukan sujud sahwi. Yeah. Nah, itu ketika setelah selesai sholat pula, misalkan dia juga lupa lagi, misalkan dia lupa sholat sendiri, dia lupa dengan bilangannya, kemudian dia ingat si akhir-akhir rakaat, kemudian dia salam, dan juga dia lupa juga berjuta satu gitu, sampai dengan zikir gitu. Itu bagaimana? Mulai sholatnya bagaimana? Rabbana la tu'akhidna in nasina. Lupa kok, mau apa lagi? Yang jelas orang yang lupa dengan bilangan rakaat itu dibangun di atas bilangan terkecil. Kalau lupa 3 apa 4 berarti 3 yang sudah yakin, 4 yang masih ragu, tambah 1 lagi. Nah, kalau 4 atau 5, ya sudah 4 kok masih ragu 4 atau 5, ya sudah berarti sudah yakin. Ya. Baik. Jadi kalau ragunya antara besar dan kecil, yang kecil sudah yakin tambah yang ragu. Nah, kemudian setelah itu sujud sahwi. Perlu diperhatikan itu kapan seseorang itu disyariatkan sujud sahwi. Ya. Pertama, ketika dia meninggalkan rukun wajib dan yang mustahab. Adapun rukun, ya, ketika dia meninggalkan rukun, kalau misalkan dia kurang satu kan berarti ini meninggalkan rukun. Ini enggak cukup diganti dengan sujud sahwi. Kalau yang dia tinggalkan rukun-rukun salat tidak cukup dengan hanya mengganti sujud sahwi, tapi apa, datangi dulu rukunnya. Ya, datangi dulu. Baru kemudian akhirnya dia sujud sahwi. Tetapi kalau sekedar wajib, ya sekedar wajib, ketika sudah masuk ke gerakan yang baru, tidak perlu didatangi, tapi cukup diganti dengan sujud sahwi. Misalkan tasyahud awal, ya tahiyat awal itu wajib bukan rukun. Nah kalau kita misalkan rakaat kedua harusnya duduk, kemudian kita lupa terlanjur berdiri sudah tegak, maka jangan kembali duduk. Ya, jangan kembali duduk. Kenapa? Karena ketika engkau tegak berdiri ini sudah rukun. Ketika engkau kembali ke sujud berarti engkau kembali kepada yang wajib. Nah, rukun sama wajib kuat mana? Kuat rukun, jangan kembali lagi. Kecuali kalau baru naik belum sempurna, ingat wah belum duduk. Tapi kalau sudah tegak berdiri lanjutkan, jangan apa namanya? Turun lagi. Kemudian ganti di akhirnya nanti dengan sujud sahwi. Kenapa? Nah, kalau masalah sujud sahwinya ini bebas. Ya, bebas. Jangan sampai ketika assalamualaikum diingat-ingat dulu. Ini kalau yang kayak gini salamnya setelah salam apa enggak? Enggak selesai-selesai nanti. Ingatnya sebelum salam sujud. Ingatnya setelah salam sujud. Seperti itu. Nah, luas perkara ini. Nah, kalau dia lupa lagi, ya sudah itu takdir Allah SWT. Karena banyak ngelamun biasanya orang lupa ini. Ima dia banyak mikirin kerjaannya, ngurusin lemburannya, ngurusin dagangannya, ngurusin utangnya, pokoknya pikiran itu kacau. Jadi itu kayak gitu sholatnya. Coba kalau kita lagi banyak masalah, tagihan pun banyak, kacau sholatnya juga. Ya, baca kulhu akhirnya anas. Kul wallahu ahad minal jinati wanas. Ini gimana orang? Ya itu tadi sudah kacau pikiran tadi. Berarti sujud sahwi pakai halaman kan? Iya. Dua sujud, Allahu akbar sujud, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Adapun ketika lupa dan waktunya tidak panjang sujud sahwi ketika itu. Sujud sahwi ketika itu. Apa ketika itu? Tidak ada bacaan-bacaan sujud biasa. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Tidak ada bacaan khusus. Jadi yang perlu diperhatikan, apa yang kita tinggalkan, rukun atau wajib. Pernah melihat beberapa orang mereka sebenarnya masuk, tapi sebenarnya masih ketinggalan satu rakaat lagi. Nah, tapi ketika si imam salam, mereka ikut salam, terus mereka berdiri lagi. Itu sebenarnya. Ya, dilihat sengaja atau enggak. Kalau misalkan lupa, mereka sholatnya itu sah. Iya, kalau misalkan lupa ya bangkit lagi, lanjutkan. Gak perlu diulang dari awal. Jadi tidak. Nah, gak perlu diulang dari awal. Nah, lanjutkan apa yang dia lupa. Tapi kalau misalkan sudah jaraknya lama, ya diulangi dari awal. Nah, nah, lupa ada sebuah hadis, tapi perlu dicek ya. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang safar, beliau sholatnya di qasar dua rakaat. Nah, kemudian di belakangnya ini ada mukim, ya. Kemudian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam salam, mereka ikut salam. Kemudian Rasul mengatakan, kalian itu mukim dan kami safar. Ya, kalian mukim dan kami apa? Safar. Ya, kami qasar, kalian itmam, disempurnakan. Kemudian mereka pun apa? Bangkit, menambah dua rakaat. Nah, jadi ya ditambah. Kalau dia ingat bahwasanya dia kurang, ya tambah yang apa namanya dia kurang tadi. Kalau jaraknya lama, ya diulangi dari awal. Jaraknya lama diulangi dari awal. Jadi istilahnya jangan lihat ya, itu karena mereka itu apa namanya nggak paham bagaimana sholat ya. Kalau kita lihat ada orang ya, orangnya orang bodoh, jangan dikatakan ada orang. Kalau misalkan apa namanya orang yang sudah paham kemudian berbuat seperti itu, kita ingatkan. Jadi yang jadi patokan itu bukan orang yang tidak paham dengan ilmu, tapi yang paham dengan ilmu. Kalau mereka memang tidak paham dengan ilmu, kita mau tiru ya nggak boleh. setelah salam lanjut, terus yang satu lagi mundur, jadi imamin ke yang satu lagi. Jadi mundur ke angkat imam. Iya, angkat imam yang ke depan. Enggak boleh. Enggak boleh itu diingatkan. Enggak boleh. Atau bahkan kalau misalkan yang lebih istilahnya itu jelas ya, jelas tidak bolehnya itu. Yang lebih samar lagi misalkan kita mendapati ada yang masbuk, kita masuk. Ya, kita tidak perlu kita ikut makmum ke dia, enggak perlu istilahnya kita ketok kemudian kita di belakangnya, perlu kita sholat sendirian atau cari yang lain untuk kita makmum di sana. Ya. Jadi kita cari makmum yang lain kemudian dia sholat jamaah berdua di belakang, enggak usah kita yang masbuk yang di awal itu kita ketok untuk kita sholat di belakangnya, enggak perlu. Ya. Kita enggak tahu keadaan dia, kok jangan-jangan dia itu enggak paham Al-Fatihah. Ya jangan-jangan dia itu cuma ikut-ikutan. Ya. Ya kita repot kan kalau bermakmum seperti itu. Kita pernah soalnya dulu kita waktu di Karawang itu, ya. Kita sangka dia itu imam tetapnya masjid itu. Enggak taunya ya istilahnya pedagang yang lewat kemudian mampir di situ pakai sarung, pakai apa, pakai peci kayak orang sholat. Ternyata dia itu apa enggak tahu sholat jamaah. Ya, kita nunggu-nunggu ya. Takbir kita enggak waktu enggak suudzon ketika takbir dia mau ruku. Ya. Dia diam enggak takbir, cuman dia gitu aja. Kemudian ketika dia sami Allah juga enggak ngomong, kita nunggu ruku kan lama sekali ini enggak sami Allah kan, ternyata dia sudah hampir satu rakaat selesai. Akhirnya kita salah sendiri-sendiri. Itulah yang kita khawatirkan. Ya, jangan bermudah-mudah bermakmum kepada seseorang kalau kita enggak tahu. Jangan-jangan dia itu enggak tahu Al-Fatihah. Ya. Baik, maka lebih baik kita sholat sendirian di belakang. Kalau itu ustadznya yang melakukan kayak gitu, itu berarti ustadznya nggak pernah belajar fikih gitu. Nggak belajar fikih itu perlu diajari itu. Nggak ada fikih sebutkan itu. Cari di fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi nggak akan ketemu seperti itu. Nah, terus dia belajar fikih apa? Kan gitu. Nggak ada. Kalau sudah sama-sama masuk ya sudah lanjutkan selesai sendiri kemudian. Yang kedua maju, tapi ya kalau yang kedua yang kita sampaikan tadi masih ada yang mengatakan boleh, walaupun yang afdal kita sholat sendiri. Ya, karena kalau kayak gitu nanti nggak akan selesai-selesai, putus. Ini selesai ada lagi datang makmum lagi, selesai datang makmum lagi, entar rentet ke belakang semuanya jadi makmum. Nggak perlu seperti itu. Jadi kita bikin jamaah yang kedua. Kalau misalkan kita bertiga atau Allah alam sholat. Ya Allah, istilahnya itu sekedar untuk isyarat saja. Kadang-kadang kita enggak tahu kita diikuti. Itu kalau misalkan tadi ya, gambaran tadi, ketika dia masbuk pengen ada yang makmum kepadanya gitu. Kita enggak tahu adanya, istilahnya adanya syariat atau tidak, cuma sekedar isyarat bisa yang lain untuk makmum ya sampaikan. Allah Allah. Apakah kita boleh mendownload aplikasi Al-Quran di handphone, terus bagaimana punya kita menggunakan sedangkan kita keadaan kita belum berhubung? Tidak apa-apa, karena kita pegang sampul kan, pegang Al-Quran. Ibaratnya kalau download di situ itu bukan Al-Quran, itu bukan Al-Quran. Beda kalau mushaf yang di Al-Quran seperti ini, ya, namanya mushaf dan ini Al-Quran. Tapi kalau yang di HP tidak. Adapun pegang Al-Quran itu sendiri pun gak harus dengan wudu, walaupun asalnya dengan wudu. Ya, kalau misalkan kita gak punya wudu kemudian terpaksa pegang Al-Quran gak masalah. Tapi kalau kita hendak baca Quran lebih baik wudu. Gak mesti wudu saja. Cuman kalau kita baca Quran harus, ya, istilahnya kalau lewat mushaf ya disunahkan untuk wudu. Kita gak najis kok. Innal mu'min la yanjus, mu'min itu enggak najis. Kalau kita wudu dulu apakah kita nyangka kita ini najis? Kita enggak najis. Ya, cuman adabnya lebih bagus itu wudu dulu. Jadi enggak harus pegang Quran tuh wudu dulu, enggak harus. Tapi lebih baiknya, alangkah bagusnya untuk kita wudu. Yang enggak boleh itu kalau nada deringnya dengan adzan, dengan Al-Qur'an. itu tidak boleh. Kenapa ya? Mending kalau dia itu keadaannya nggak pernah ke WC. Coba kalau ke WC kemudian tiba-tiba ada adzan, kita yang dosa. Allahu a'lam bishawab.